Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Segala puji kita persembahkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menciptakan dan menjaga sekaligus memelihara seluruh ciptaannya yang ada di alam semesta ini, dan salawat serta salam yang selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mulia sebagai suri toladan dalam berbagai sisi kehidupan beliau, dan secara khusus di dalam kita mempraktekkan Islam dan merealisasikan Islam di dalam kehidupan kita. Dan juga salawat dan salam yang tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Pembahasan kita masih dalam macam-macam syirik atau perbuatan-perbuatan yang bisa menjatuhkan seseorang kepada perbuatan syirik besar. Dan kita sekarang telah masuk kepada poin ketujuh dari contoh perbuatan syirik besar, yaitu mahabbatu ghairillah, mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai selain Allah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang bisa menjatuhkan seseorang kepada perbuatan syirik besar, yang disebut dengan mahabbah ibadah atau kecintaan ibadah, yang kecintaan tersebut mewajibkan pelakunya atau seseorang untuk tunduk secara mutlak dan mengagungkan yang dicintai atau sesuatu yang dia cintai. Nah, mahabbah semacam ini jelas berada di dalam lubuk kalbu yang paling dalam pada diri seorang hamba. Dan mahabbah seperti ini akan menjadikan seseorang mengagungkan orang yang dicintai, memuliakannya, hingga menuntut untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, mahabbah yang semacam ini tidak boleh direalisasikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbah macam seperti ini hanya khusus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa dari seorang hamba yang mencintai Allah, kemudian dia mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mahabbah semacam ini, yang mewajibkan ketundukan, kepatuhan, dan pengagungan, maka pelakunya akan terjatuh kepada perbuatan syirik besar. Nah, para ulama menamakan mahabbah seperti ini dengan sebutan mahabbah khasah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah, yang mana itu adalah merupakan tandingan yang dijadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka mencintai tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, barang siapa menjadikan tandingan yang menyamai kadar kecintaannya dengan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah melakukan perbuatan syirik besar atau syirik akbar. Dan sudah seyogianya seorang muslim tahu bahwa mencintai Allah wajib didahulukan atas segala perbuatan, ya kan? Dan seluruh manusia dan siapa saja yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 24, "Qul in kana aba'ukum," katakanlah jika bapak-bapakmu, siapa yang tidak mencintai bapak, "wa abna'ukum," dan anak-anakmu, siapa yang tidak mencintai anak-anaknya sendiri, "wa ikhwanukum," dan saudara-saudaramu, "wa azwajukum," dan istri-istrimu, "wa ashiratukum," dan keluargamu, karib kerabatmu, "wa amwalun iqtaraftumuha," ya kan, dan harta kekayaan yang kamu usahakan, "wa tijaratun takhshawna kasadaha," dan perdagangan atau perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, "wa masakinu tardawunaha," dan tempat-tempat tinggal atau rumah-rumah yang kamu sukai, "ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah," apabila itu semua yang tadi Allah sebutkan satu persatu lebih kamu cintai, lebih kamu sukai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, "fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin," maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik, yang berbuat maksiat. Betul, kita tadi mencintai keluarga kita, bapak kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita, harta yang kita miliki, dan fitrah manusia mencintai harta, rumah mewah, indah yang dia miliki. Tapi jelasnya, semua itu tidak bisa mengungguli kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, kecintaan kita kepada perkara-perkara tadi harus mengikut di belakang kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harus diusahakan segala fasilitas tadi menjadi penopang dan pendorong dalam rangka untuk menguatkan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada seorang berbuat maksiat, melakukan kejelekan, ya kan, kemudian dia jadikan kejelekan itu sebagai sandaran untuk menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti banyak orang yang mungkin mendaftar kerjaan, wanita ketika berjilbab terhalang karena jilbabnya untuk bekerja, akhirnya dia lepas. Kenapa? Menghalangi saya untuk bekerja kemana-mana, saya gak diterima gara-gara jilbab. Karena kelemahan imannya dia lepas. sehingga dia lebih mengutamakan untuk mengejar karir dan profesinya daripada mempertahankan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti ini tidak ingat kalau rezeki, ketentuan dia bisa kerja, bisa mendapatkan jabatan, naik jabatan dan pangkatnya itu semua dari mana? Allah. Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji keimanan Anda, ketaatan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perkara yang jika perkara tersebut ada pada seseorang, maka dia akan mendapatkan dan merasakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara tersebut, yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia sukai dan lebih ia cintai dari segala apa saja yang ada di dunia. Di dunia ini. Karena dia tahu segala apa yang ada di dunia ini adalah milik Allah, dan Allah yang memberikan dan Allah yang mengucurkan. Kapan waktunya Allah akan mengambil dan kapan waktunya Allah akan memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya dia jadikan seluruh sarana yang dia dapatkan dari kenikmatan dalam rangka untuk menopang ketaatan dia, dan semakin bertambahnya keimanannya dan semakin kuatnya ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini adalah orang yang sudah berjasa kepada saya. Kakak saya adalah orang yang paling berjasa kepada saya. Paman saya adalah orang yang paling berjasa kepada saya. Misalnya, memiliki budi yang sangat besar kepada saya. Kenapa? Karena dia yang membimbing saya, mendidik saya, melatih saya, sampai sekarang saya menjadi seperti yang apa kamu lihat sekarang. Perdagangan dan perniagaan saya berhasil. Dan saya bisa merasakan kelezatan dunia. Rumah mewah yang saya miliki, mobil mewah yang saya miliki, apa yang saya mau bisa saya beli. Siapa yang memberikan modal kepada saya pertama kali? Kakak saya yang telah membantu saya, membimbing saya, ngajari saya bagaimana jalan dagang, sehingga saya berhasil ini. Suatu saat kakaknya berbuat salah misalnya, melakukan perbuatan maksiat, dan dia didudukan dan dihadapkan untuk menghukumi kakaknya tersebut. Karena dia merasa bahwasanya kakaknya adalah orang yang berjasa kepada dia, dia tutup mata. Loh, kakak kamu melakukan kesalahan misalnya, kakak kamu melakukan kemaksiatan, kenapa mengambil hak orang misalnya, mendolimi orang, melecehkan orang, merendahkan orang misalnya, memukul orang, menyakiti orang. Tidak bisa. Saya tidak bisa berkata dengan keras di hadapannya. Tuh, saya enggak minta kamu berkata keras di hadapannya. Tapi yang saya minta kamu bisa menasehati kesalahannya dia terjatuh. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia saya menjadi kaya. Allahu Akbar. Bukankah ini perkataan yang mengandung kesyirikan? Karena dia saya menjadi seperti sekarang ini. Kakakmu hanya sebab terkucurnya rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Betul. Dia berjasa, dia berpahala insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi kesalahannya tidak bisa menjadikan kamu diam untuk berhenti menasehati kakakmu, saudaramu, karib kerabatmu yang telah memberikan budi kepadamu. Tidak. Nasehat, kebenaran harus ditegakkan. Walaupun memang pahit, tapi yakinlah di dalam hatinya dia akan berbicara bahwasanya adikku adalah benar. Nafsuku yang mendorongku melakukan perbuatan kesalahan. Suatu saat Allah yang akan menggerakkan hatinya untuk lebih mencintaimu. Justru karena cintamu kepadanya, engkau sayang untuk menasehatinya dan tidak mau dia terjatuh kepada perbuatan maksiat. Makanya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kita cinta kepada orang tua kita. Dan bahkan kecintaan kepada orang tua adalah merupakan salah satu sebab yang bisa menjadikan kecintaan Allah Subhanahu wa taala lebih kepada kita, karena kita mencintai orang tua kita, yang kecintaan tersebut akan menjadikan kita berbakti kepada beliau, kedua orang tua kita. Tapi kecintaan kita tetap ngikut di bawah koridor ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua kita memerintahkan kita melakukan perbuatan maksiat, ah nih botol minum whisky ini, minuman keras. Na'udzubillah, insya Allah enggak ada orang tua memerintahkan anaknya suruh maksiat atau berbuat jelek. Misalnya, nih, minum kamu. Latihan, biar jadi laki-laki. Nih, latihan rokok. Ya kan? Biar jadi laki-laki yang sempurna. Diukur laki-laki sempurna dengan ngerokok, misalnya. Betul, kita cinta kepada orang tua kita. Tapi kecintaan kita kepada Allah lebih. Kenapa? Karena kecintaan kepada orang tua di bawah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Selama orang tua itu memerintahkan kita kepada kebaikan, kepada ketaatan kepada Allah, maka wajib kita mencintai dan mengikuti perintahnya. Dan ketaatan kita kepada mereka adalah merupakan pahala lebih, nilai lebih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akan mendatangkan keridhaan Allah dan pahala. Tapi kalau merintahkan perbuatan maksiat, tidak bisa la ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq, tidak ada kecintaan kepada sesama makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri cinta kepada suaminya. Sayang kepada suaminya. Kecintaan dia kepada suaminya, ketaatan dia kepada suaminya adalah merupakan jalan untuk dia menuju ke surga. Tapi ketika seorang suami memerintahkan, saya nikah sama kamu itu supaya orang itu di dunia semua tahu, bukan di kampung saja, di seluruh dunia, kalau istriku cantik, misalnya, lepas jilbabnya, berhias seindah mungkin, maka ketika itu seorang istri berhak menolak, tidak bisa. Kenapa? Karena Allah memerintahkanku untuk memakai hijab, memakai jilbab, dan tidak berhias kecuali di hadapanmu sebagai muhrimku. Walaupun kamu suamiku. Tapi ketika memerintahkan kepada kemaksiatan, ingat, kecintaanku kepada Allah lebih. Bukan berarti, yang suami yang merintahkan, ya kita taat. Kita tunduk. Kita patuh. Kan wajib taat sama suami. Betul, wajib taat sama suami. Tunduk kepada suami. Tapi ketundukan dalam batas-batas yang tidak menjadikan Anda melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak melanggar kepatuhan Anda kepada Allah, tapi ketika suami itu memerintahkan untuk melakukan perbuatan maksiat, maka kita tidak boleh taat, tidak bisa. Kemudian poin yang kedua adalah seorang yang bisa merasakan lezatnya keimanan, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya seseorang tidak mencintai saudaranya, tidak mencintai temannya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan yang dibangun atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena persahabatan yang dibangun atas dunia, kemaslahatan akan hilang, akan hancur. Makanya ada pepatah mengatakan, lihatlah teman baikmu ketika dalam perjalanan pergi bersamamu, atau lihatlah ketika kamu sedang dalam kesulitan, apakah dia akan berdiri bersama? Atau kita bisa jadikan ukuran ketika salah satu dari keduanya terjatuh kepada perbuatan maksiat. Ketika yang satu diam dan tidak menasihati, berarti diragukan. Karena teman yang baik, teman yang setia adalah teman yang tidak rela saudaranya terjatuh kepada perbuatan maksiat dan kesalahan. Dia tidak bertemu karena Allah dan tidak berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis lain disebutkan adalah merupakan salah satu yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yughdafa fin nar. Dan hendaknya ia benci untuk kembali ke kufuran setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk dan hidayah dan masuk ke dalam Islam dan mengetahui petunjuk Islam, sebagaimana bencinya dia ketika akan dilemparkan ke dalam api. Kalau kita buatkan sebuah gundukan api, kemudian salah seorang kita tangkap, kemudian kita ancam, sebentar lagi kamu saya akan lemparkan ke api tersebut. Bagaimana perasaan dia? Bagaimana rasa takutnya? Keringat dingin keluar. Nah, bencinya seseorang kepada kekufuran seperti bencinya dia ketika mungkin dia dihukum, dipegang, dan akan dilemparkan ke dalam bara api. Dan ini biasanya lebih merasakan adalah orang yang pernah, ya kan, merasakan kekufuran. Bagaimana kegundahan hati mereka? Bagaimana kegelisahan mereka? Karena mereka tidak bisa mengenal petunjuk hidayah beribadahan kepada Allah. Mungkin kita dapat sebagian mereka adalah orang-orang yang pandai. Robert Einstein itu kan pinter, ya kan, sampai rambutnya pada berdiri saking pinternya. Orang mikirin apa? Nuklir, kan? Bayangkan. Tapi apakah kepandaian itu bermanfaat? Ketika dia tidak mengingat dan tidak menjadikan kepandaiannya itu menjadi orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan yang hak untuk diibadahi. Jadi ibadah macam pertama ini adalah merupakan ibadah yang sifatnya wajib, yang menyebabkan ketundukan dan kepatuhan dan pengagungan terhadap sesuatu yang dia cintai. Nah, ini tidak bisa dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk mahabbah yang kedua adalah mahabbah yang biasa, yang tidak ibadah, dan macamnya banyak. Dan mahabbah ini, kecintaan ini bisa menjadi ibadah apabila diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah lillahi wa fillah, karena Allah dan untuk Allah. Seperti mahabbah yang didasari, ya kan, atau kecintaan yang didasari, ya kan, atas kecintaan kepada Allah. Kecintaan yang didasari atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Penyebab kecintaan itu adalah karena hal-hal dan perkara-perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seperti para nabi, para rasul, kemudian amalan sholat, zakat. Ini kan kita melaksanakannya harus dengan penuh kecintaan, kesukaan. Karena apa? Ini adalah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagian pertama ini adalah mengikut kepada bagian yang pertama, yaitu mahabbatullah, ya kan, kita melaksanakannya karena itu adalah merupakan ketaatan, hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita lakukannya pun kita realisasikannya karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada mahabbah isfaq warahmah, ya kan, kelembutan dan kasih sayang seperti mencintai anak kandung. Siapa yang tidak cinta? Kadang orang yang gak punya anak ingin anak aja cintanya minta ampun, apalagi anak kandung sendiri. Makanya sangat jahat sekali, dan saya anggap mungkin urat kasihannya, kabelnya sudah putus. Bayangkan melahirkan anak kemudian dilemparkan di pinggir jalan, dibuang, dijual misalnya. Wah, ini ibu macam apa seperti ini? Oh, saya buatnya zina. Siapa suruh zina? Siapa suruh buatnya enggak pakai surat, enggak pakai STNK? Itu akibatnya. Anda tahu kucing di jalan itu mendatangi betina, habis itu ditinggal hamil, yang jadi bapaknya siapa? Si betina. Makanya istilah yatim dalam binatang itu apabila kehilangan ibu. Karena bapak cuma bisa membuahin. Pejantan cuma bisa membuahin. Ketika Anda berzina dan melanggar perbuatan Allah, berarti Anda sedang menawarkan diri Anda seperti binatang. Karena hidung belang itu enggak mau datang kecuali kepada, ya kan, sesuatu yang sampah. Sesuatu yang bisa, ya kan, dipakai, habis itu dibuang. Di sinilah yang harus sadar sebagai wanita-wanita muslimah, karena kunci perzinahan itu ada pada siapa? Ada pada wanita. Kalau wanitanya buka pintu, ya berarti terjadi. Tapi kalau ditutup rapat, digembok, dikunci, palang lagi pakai kayu, tidak mungkin. Ketika didobrak, berarti yang ada adalah pemerkosa, seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menamani diri kita, wanita-wanita muslimah kita, dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, mencintai anak kandung. Kita cinta kepada anak kandung kita, kepada anak-anak kita. Tapi apakah karena kecintaan kita kepada anak kita sehingga kita melalaikan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, biarkanlah. Kadang banyak kan, khususnya ibu-ibu, ketika melihat anaknya baru capek, datang waktu sholat subuh, biarinlah baru capek nanti. Dibiarin sampai jam 10 baru diperintahkan buat sholat. Loh, itu bukan kecintaan. Bangunkan anaknya untuk sholat. Karena tidak tahu, siapa tahu umurnya pendek meninggal dalam keadaan belum melaksanakan sholat. Dan kemaksiatan dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena cintanya orang tua kepada anak, tidak mau anaknya itu terjatuh kepada perbuatan maksiat, kepada kejelekan, pelanggaran yang menyebabkan kemurkaan Allah. Betul, kita menyayangi anak kita, belikan mobil yang bagus. Tapi jangan lupa, jangan sampai dunia ini menjadikan kita lalai untuk memberikan tujuan utama kepada anak kita, menekankan tujuan utama untuk menjadikan mereka sebagai manusia-manusia yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak kita dapat nilai rapot merah, bagaimana marah kita? Bagaimana marahnya para bapak? Wah, spontan panggilkan kursus, ya kan? Ajarin lagi, ulangi, kejar targetnya. Bahasa Inggrisnya kurang, kejar, iya kan? Tapi giliran sholat masih main PlayStation atau apa, biarin lah. Lagi seneng mah main. Penting mana nilai lapot mela sama sholat? Kadang kita menyepelekan. Penting mana memerintahkan dia untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, walaupun payah loh, sulit, benar. Tapi kita harus jadi orang yang, kata orang Jawa, rumil. Apa? Banyak mulut, gak berhenti-berhenti, terus. Nah, sholat, bangun, berdiri, bangun, sholat. Kita ributin, matikan PlayStation-nya, ini, ada apa semua, berangkat sholat. terus. Karena melaksanakan hukum Allah itu butuh kesabaran. Memang gak nurut-nurut, jauhi. Betul. Tapi terus jangan berhenti dan putus asa. Karena itulah kecintaan kita kepada mereka. Karena kita pun butuh. Kita pun menginginkan doa mereka ketika kita tertidur di liang lahat. Karena tidak ada doa yang bisa sampai kecuali doa anak yang soleh. Nah, doa anak yang soleh ini dari hasil siapa? Dari hasil kedua orang tuanya. Kemudian mencintai orang yang lemah, ya kan, kita ternyuh melihat orang yang tidak punya, ya kan, kita apa ini, merasa iba melihat orang yang tidak punya, seperti itu. Nah, ini merupakan kecintaan yang biasa. Mungkin ini mendorong kita untuk berinfak kepada dia, membantu dia, melapangkan kesusahannya, ya kan, membantu meringankan kesulitannya. Nah, ini adalah merupakan sebuah nilai ibadah juga. Kemudian mahabbah, ijlal, wa ta'zim, ya kan, pengagungan, ya kan? Ini adalah merupakan salah satu bentuk kecintaan, tapi hati-hati jangan sampai kepada derajat ibadah. Seperti kita mencintai orang tua kita. Kita kan mencintai orang tua kita dan mengagungkan orang tua kita, tapi dalam batasan. Siapa yang tidak mengagungkan Rasulullah? Tapi dalam batasan yang di situ kita diperintahkan untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila mengagungkan Rasulullah, memuji Rasulullah dan menyampaikan kepada batasan, menyandangkan kepada beliau sifat-sifat yang tidak boleh disandangkan kecuali kepada Allah, ini tidak boleh. Ilmu ghaibmu, pembuka pintu kesulitan. Engkaulah yang memberikan, ya kan, segala kucuran kebaikan kepada kita dan umat manusia dunia ini. Seperti ini tidak boleh disandangkan kepada Rasulullah. Rasulullah adalah manusia yang paling mulia, kekasih Allah. Tapi kita puji seperti pujian yang diperintahkan oleh Allah untuk kita memujinya. Karena sampai batas tersebut kita diperintahkan untuk memuji. Kita mengagungkan kedua orang tua kita, guru kita, pemimpin kita. Antum lihat kan, ada sebagian orang yang cinta kepada presidennya, kepada pemimpinnya, sampai membakar diri, rela mati pun siap. Karena apa? Karena cintanya kepada pemimpin tersebut, fanatiknya kepada pemimpin tersebut. Enggak apa-apa. Tapi jangan sampai melanggar batas-batas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa, pemimpin tersebut tidak bisa diturunkan. Kenapa? Karena dia wali. Misalnya, dia adalah pemimpin dari orang-orang soleh. Tidak bisa. Kita bentuk pasukan khusus untuk membela pemimpin tersebut. Ya kan? Dan setiap persiapan pasukan anti bacok, pasukan anti tembak, pasukan anti kelindes misalnya. Lo pimpinan sampean salah, Mas. Merubah prinsip Islam, ya kan? Bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi diubah menjadi amar mungkar nahi ma'ruf. Ya tidak bisa ditaati. Tidak boleh kita mentaati dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mahabbah tabaiyah, kecintaan yang sifatnya mengikut, ya gitu loh. Tabai itu artinya mengikut. Manusia secara fitrah mencintai makanan enak, ya kan. Orang Indonesia kalau dari riat, ya kan, tahu isi, atau kata orang daerah saya tahu sumpel, ya kan, atau tahu petis sama cabenya. Siapa yang enggak ngiler? Pengin makan. Atau tahu ceplok. Atau makanan-makanan yang sedap, ya kan. Begitu lewat aja gitu ngelihat rumah makan Padang, kelihatan kan sudah. Pengin makan apa? Mesti yang terbesit di pertama di kepala apa? Rendang. Siapa yang enggak suka? Makanya ada orang yang hobi kan, saya hobi makanannya ini. Karena memang dia cinta sama makanan tersebut. Minuman, pakaian. Tapi dalam batas-batas yang diperintahkan dalam agama. Karena segala sesuatu Allah ciptakan dengan batasnya. Anda makan berlebihan bermadharat, Anda kurang makan juga bermadharat. Makan berlebihan dan akhirnya berat, melakukan aktivitasnya sulit, ibadahnya juga malas, bangunnya sulit, ya kan? Kurang makan juga ada aturannya. Mau Anda orangnya kaya seperti apa bisa menyediakan makanan sepanjang 12 meter? Pasti makannya sebatas ukuran perut. Enggak ada istilah, ya kan, kantong cadangan kanan kiri dibuka lagi, masuk ke sini sehingga lapar lagi, enggak ada. Ukurannya sudah ada. Batasannya sudah ada. Pakaian, ya kan, tiap pernikahan beli pakaian lagi, pernikahan beli pakaian lagi. Mungkin seumur hidup dipakai cuma sekali dua kali. Itu dia raja-raja ini. Spanyol ada villa, ya kan, istananya. Medina ada istananya. Mekah ada istananya. Maroko ada istananya. Bangun istana baru sempat nidurin aja, datang aja belum pernah, sudah mati dulu. Nah, yang tiap hari merasakan istana tersebut, kolam renangnya, fasilitasnya, makanan siapa? Pembantunya, penjaganya. Nah, saya pernah punya teman di sini, Saudi sini, ya kan, kerja 2 tahun di kasernya Malik Fahad, ketika itu pulang gemuk. Hidangan makanan penuh, rajanya cuma makan sedikit sudah selesai. Habis itu siapa yang merasakan makanan-makanan yang sekali masak mungkin berapa? 500 apa ini real atau 1000 real atau bahkan 2000 real, belum apa-apanya. Siapa yang merasakan? Pembantu dapat gaji, dapat makan gratis, walaupun nggak punya. Yang pada punya villa di puncak misalnya, konglomerat itu rasakannya apa kalau liburan? Yang tiap hari rasakannya apa? Kacung. Anaknya badannya jadi bagus-bagus karena berenang terus, nggak perlu pergi ke kolam renang. Kenapa? Kolam renangnya ada, emang di situ sama keluarganya untuk jaga villa. Mau tidur di kamar juga tinggal tidur, dia yang bawa kuncinya, setel. Yang benerin siapa? Majikan. Untuk lihat supir-supir di Saudi mobilnya. Iya kan? Yang satu pakai Lincoln, yang satunya lagi pakai Lexus. Yang pakai Caprice mewah-mewah otomatis. Pemiliknya siapa? Perempuan. Enggak pernah nyupir. Gitu. Atau bahkan majikannya. Beli mobil baru enggak pernah megang setirnya. Yang megang siapa? Allah bagi. Allah berikan catatnya masing-masing. Tidak semuanya orang bisa merasakan kenikmatan walaupun dia memiliki kenikmatan tersebut. Nah, ini menjadikan kita untuk sadar. Untuk kita tidak sombong. Ingat, semua ada batasnya. Tapi yang Allah inginkan bagaimana kamu bisa menjadikan fasilitas yang Allah berikan itu bisa menjadi sesuatu yang menjadikan engkau lebih cinta kepada Allah karena kamu ingat bahwasanya ini dari Allah, dan menjadikan sebagai pendorong untuk engkau lebih taat lagi kepada Allah dan bisa digunakan dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu jika membantu seseorang dalam meningkatkan kecintaan kepada Allah, mahabbatullah, dan mentaati Allah, maka ini bisa masuk dalam bab ibadah yang seseorang dibalas dengan perbuatan tersebut. Karena ibadah itu sifatnya luas sekali. ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal wal batin. Seperti pernah kita jelaskan, ibadah itu sebuah nama yang universal, luas, mencakup segala sesuatu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perbuatan, perkataan yang bersifat zahir maupun batin. Nah, hal itu seperti seseorang yang mencintai bapak ibunya untuk melakukan birrul walidain yang tadi saya katakan. Maka ini masuk kategori ibadah pula. Nah, demikian pula sebaliknya, jika hal itu menghalangi untuk menjadikan kita mencintai Allah, mahabbatullah, dan taat kepadanya, maka ini termasuk dalam hal terlarang. Ingat gak kisahnya Nabi? Siapa? Sulaiman. Yang suka dan cinta dengan kuda-kudanya. Ketika menjadikan dia lalai untuk beribadah kepada Allah dan sholat apa? Sembelih semua kuda-kuda. Kenapa? Jangan sampai hal ini yang cuma titipan dari Allah menjadikan saya lalai. Saya tidak menyuruh Anda, ya kan, yang punya harta berlebih atau duitnya disebarkan, enggak. Dan tapi bagaimana kita bisa mengoreksi diri dan menjadikan kita ini tidaklah lalai dengan apa yang ada dari titipan Allah di dalam diri kita dan kehidupan kita. Nah, seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia, kita bisa melihat, ya kan, khususnya orang-orang yang ngefans berat. Khususnya kita ambil contoh ini misalnya bola, ya kan? Hingga mengakhirkan sholat, bahkan meninggalkan sholat karena apa? Nonton pertandingan bola. Enggak yang lewat televisi, apalagi yang lewat stadion, lebih hancur lebur lagi. Bayangkan dari pagi sudah antri. Dari pagi sudah antri. Masuk duhur, masuk asar. Ayo, mau sholatnya gimana? Dia tinggal, antrian hilang. Sedangkan yang antri 2-3 kilo. Keluar dari stadion jam berapa? Jam 12 malam. Mana sholat duhur? Mana sholat asarnya? Mana sholat maghribnya? Mana sholat isyanya? Bukan gak boleh nonton. Anda menyukai bola, tapi jangan sampai karena permainan ini yang sifatnya mubah malah menjadi sesuatu yang haram. Bayangkan kalau di Indonesia, kan di sini mending, kalau di Indonesia kan pertandingannya mesti berapa? Jam 2 malam kalau di Eropa, jam 3 malam. Itu rela-relanya. Ada yang melek, ada yang wah siap apa? Tolong ya dibangunin, ada yang berkumpul. Ya kan, urunan, ya kan, alhamdulillah bukan judi. Nah, untuk bila yang judi, ya kan, buat makanan ada apa itu semua. Tapi untuk bangun sholat malam setengah mati. Bukan tidak boleh. Tapi jangan sampai itu menjadikan, ya kan, kita lalai kepada perintah Allah yang hakiki. Wah, sebentar lagi 5 menit lagi nih, ya kan, udah puncak finalnya. Enggak puas kamu dari jam 45 menit pertama sampai 45 menit kedua, tinggal 5 menit lagi, komat sudah dikumandangkan, terus mau ditinggal. Tinggal. Lihat ulangannya, oh kurang puas kalau lihat ulangannya. Itu bisikan setan, kurang puas. Karena tendangannya sama, golnya juga sama. Enggak ada bedanya. Nah, Ibnu Taimiyah pernah menasehatkan di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, yang terjemahannya kurang lebih adalah seperti ini: ketahuilah bahwa penggerak hati menuju Allah ada 3. Penggerak hati kita untuk menuju kepada Allah ada 3. Yang pertama, mahabbah, rasa cinta kita. Yang kedua, al-khauf, rasa takut kita. Yang ketiga adalah raja, asa atau mengharap. Sedangkan penggerak yang paling kuat dan terkuat ialah rasa cinta. Karena memang itulah yang dituju. Karena cinta itu dicari di dunia dan di akhirat. Bedakan, cinta itu otomatis hubungnya dua, di dunia dan di akhirat. Lain halnya dengan takut. Takut akan hilang ketika nanti di akhirat dan seseorang masuk dalam surga. Masih ada rasa takut? Enggak ada. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, tidak pernah dilihat mata ataupun terbesit di dalam hati kita ataupun terdengar oleh telinga. Yang masuk neraka ya jelas ketakutan terus. Tapi orang yang masuk surga jelas hilang rasa takutnya. Yang ada apa? Cinta. Dia cinta dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dia cinta, ya kan? Karena ketika hidup di dunia telah, ya kan, betul-betul berusaha untuk melaksanakan perintah Allah. Allah pun ridho dan cinta kepada mereka. Mereka pun cinta dengan balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbah, rasa cinta ini akan menemani seorang hamba dalam perjalanannya menuju yang dicintai sesuai dengan kadar mahabbah, sesuai dengan kadar cinta kita. Kadar mahabbah. Nah, kadar mahabbah ini, kadar cinta inilah yang akan menelusuri jalan kepadanya. Bagaimana kecintaan kita? Makanya Rasulullah pernah bersabda, hati-hati, al-mar'u ma'aman ahab. Seorang hamba itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Kalau yang kita cintai adalah Allah dan Rasul, ya betapa mulia. Nah, kalau yang dicintai, ngefansnya sama bintang film, bintang bola, bukan gak boleh. Ya kan? Sampai ditungguin di airport. Alhamdulillah. Hanya dengan nama fans, cinta berat, ditungguin di airport. Datang dari mana? Dari Kalimantan, dari Sumatera, tidur di airport, bahkan melek, enggak tidur. Uangnya sampai kehabisan, nangis demi nunggu fans. Kata orang Arab, otak kami apa? Anda sadar sebagai seorang muslim, apalagi yang kamu cintai dan kamu jadikan fans adalah siapa? Penguja setan, Lady Gaga misalnya. Koreksi diri Anda, keimanan Anda, ketaatan Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk ketaatan kepada Allah, kamu tidak pernah melakukan seperti itu sampai rela kelaparan, sampai rela, ya kan, gak tidur untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk melakukan sesuatu yang tidak sama sekali menghasilkan pahala, kamu rela. Mungkin orang yang berbicara seperti saya ini dianggap kuper, ya kan, atau terbelakang, gak apa-apa. Mau dibilang terlambat, zaman cindil abang, yang penting ini lebih diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sedang khauf, rasa takut, bertindak sebagai rambu-rambu, ya kan, yang melarangnya keluar, ya kan, dari jalur roja, mengharap pahala kebaikan yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang takut jelas dia tidak akan mungkin keluar dari rel, ya, karena kereta tidak mungkin akan berjalan di luar relnya. Selalu dia akan berjalan di atas rel ini. Makanya itu lihat roda kereta kan ada model lama yang kayak kita sekarang ini kan, di Indonesia ada besi yang menjulur, ya kan, di bagian dalam. Kenapa? Untuk menjaga supaya tidak lepas dari rel. Ain, rasa takut sebagai rambu. Mau berbuat maksiat, ya Allah, ingat, saya mau berbuat jelek, mau berbuat zina misalnya, ya Allah, saya menzinai wanita ini. Bisa jadi wanita ini ibu dari seseorang, adik dari seseorang, kakak dari seseorang, yang saya juga tidak rela keluarga saya dizinai. Takut yang bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat, ya kan? Nah, roja bertindak sebagai supirnya. Kenapa? Karena dengan roja dan rasa mengharap ini akan menghilangkan rasa putus asa kita, sehingga selalu kita mengharap bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Nah, tapi bukan berarti jadi andalan maksiat dah, nggak apa-apa, mumpung masih muda, nanti kalau udah tua, ya kan, tinggal tobat, Allah kan Ghafurur Rahim. Kalau ini namanya nantang, tidak merasa aman dari apa? Maksiat, tidak merasa aman dari apa ini, kemurkaan Allah, azab Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Nah, ini merupakan pokok agung yang wajib atas setiap hamba untuk memperhatikannya, karena ubudiyah peribadahan itu tidak akan sah tanpa unsur ini. Cinta, takut, dan rasa harap. Kemudian beliau juga berkata dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat, sebaiknya rasa takut dan asanya atau rasa harapnya itu sepadan. Jika tidak seimbang, maka akan menghancurkan pemiliknya atau pelakunya. Dan Imam Ahmad juga telah menegaskan perkara yang demikian. Karena jika rasa takut seseorang lebih dominan, maka dia akan merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya udah kotor, udah enggak mungkin dibersihkan lah lagi. Saya udah, kalau neraka yang neraka jahanam udah. Ini kalau yang dia pupuk hanya rasa takut saja, akhirnya menyebabkan putus asa. Nah, apabila orang yang rasa harapnya, rasa asanya itu lebih dominan dan kuat, maka dia akan terjerumus kepada merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak takut. Enggak apa-apalah, mumpung masih tinggal di Saudi, nanti cuti pulang ke Saudi kan tinggal umroh. Insyaallah doanya dosanya dihapus. Ini orang yang pede, ya kan? Rasa harapnya kepada Allah lebih tinggi. Seakan-akan udah saya aman dari perbuatan maksiat yang akan menyebabkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti habis itu kita perbanyak amal soleh, sedekah, insyaallah doa saya dosa saya dihapus. Kenapa? Karena Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Bisa jadi harus imbang. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa harap kita. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an tentang para nabi. Sifat para nabi itu apa? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah manusia-manusia yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Dan mereka selalu beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Takut dari apa? Murka Allah, azab Allah. Mengharap apa? Pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu salah, ya kan? Seorang muslim dia ingat kepada Allah, bertobat. Tapi bukan berarti salah enggak, tapi bagaimana dia berusaha menjaga dan terus memegang rambu-rambu, ya kan? Tali perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Kemudian di antara perbuatan syirik besar dan macamnya adalah mempersembahkan kurban dan hadiah kepada kuburan dan pemiliknya disertai dengan pengagungan karabin, ya kan? Itu bentuk jamak dari kurban, yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri, baik itu dari nazar atau sembelihan atau makanan. Adapun mazarat, kita sering dengar dalam bahasa Arab istilah mazarat, itu bentuk jamak dari mazar, yang artinya adalah segala sesuatu yang dikunjungi, baik itu berupa kuburan, tempat-tempat bersejarah, atau museum, atau tempat lain yang tujuan dari ziarahnya itu untuk mengagungkan, karena ada keyakinan tersebut tertentu bahwa tempat tersebut memiliki kekeramatan, kedigdayaan, keampuhan untuk kita melakukan persembahan-persembahan tertentu, sehingga orang masuknya dengan penuh rasa khusyuk, jalannya pun hati-hati, ngomongnya enggak berani mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, padahal di jalan di kampungnya mulutnya paling kotor. Tapi giliran pas kuburan wali, wah anteng. Kayak orang di kubur apa ya? Di dalam masjid. Enggak berani sembarangan. Harusnya di masjid kamu seperti itu. Ini enggak. Karena dia meyakini keagungan tempat tersebut, kebesaran tempat tersebut. Nah, fenomena ini banyak tersebar di kalangan kaum muslimin, kecuali orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah. Nah, hal ini disebabkan, ya kan, karena mereka tidak mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, seperti dilarangnya kita untuk membangun kuburan, jelas dalam agama dan sudah kita bahas panjang lebar. Meninggikan kuburan saja tidak boleh, ngapur saja tidak boleh, apalagi membuat kubah di atasnya, membangun masjid di atas kuburan, atau menempatkan kuburan di samping masjid, di area masjid. Masjid dengan kuburan harus dipisahkan secara total dalam Islam. Nah, ketika membangun kuburan-kuburan tersebut, ya kan, pertama sih hanya sekedar, nah ini, menghormati karena rasa cintanya kita kepada orang tersebut, ya kita hormatilah dengan kita buat apa misalnya, kemudian kita hormati dengan membuat, ya kan, monumennya. Orang yang pertama ketika membangun hanya sekedar membangun dengan bentuk rasa cinta. Generasi berikutnya tidak tahu dan tidak mengira bahwa para mayit penghuni tempat tersebut, ya kan, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat sama sekali dan tidak bisa menghilangkan rasa bahaya, tapi karena sudah tertanam rasa pengagungan, ini pengagungan ini yang punya apa nih, memelencengkan, ya kan, menggelincirkan dia kepada ketundukan, kepatuhan dan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mulailah keyakinan-keyakinan tumbuh tentang kesaktian orang yang ada dalam kuburan tersebut bisa mendatangkan manfaat dan madarat, dapat menolong mereka dari berbagai permasalahan, mampu memenuhi hajat mereka, mulai mempersembahkan kurban dan nadar, kan, untuk kuburan tersebut atau tempat-tempat yang dia keramatkan, sampai pada akhirnya menjadi berhala dan disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua tahu kisah perjalanan perbuatan syirik kaum Nuh ataupun bangsa Arab. Dan Nabi SAW telah bersabda, Allahumma, ini perintah Nabi, la taj'al qabri watanan yu'bad ishtadda ghadabullahi ala qawmin ittakhadu kubura anbiya'ihim masajidah. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ishtadda ghadabullah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat marah dan murka kepada sebuah kaum, ya kan, yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Nah, Rasulullah berdoa dengan doa yang semacam ini dan tidak berdoa dengan doa yang semacam ini kecuali beliau tahu bahwasannya hal semacam ini atau perbuatan semacam ini adalah merupakan perbuatan yang terlarang. Dan hal semacam itu kelak akan terjadi pada kuburan-kuburan selain Rasulullah SAW. Dan kenyataannya memang benar. Sekarang telah banyak terjadi di berbagai negara Islam penyembahan dan pengagungan kuburan, sedangkan kuburan beliau, alhamdulillah, Rasulullah SAW sampai sekarang masih terjaga, terpelihara berkat doa Rasulullah SAW, ya kan? Walaupun masih banyak sebagian orang yang memiliki keyakinan dan terjadi ya kan, yang melakukan perbuatan-perbuatan ketika berkunjung ke masjid Nabi, perbuatan-perbuatannya bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, tuntunan Rasulullah SAW ketika dia berkunjung ke masjid dan berziarah ke kuburan Rasulullah SAW. Dan ini kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang ahli khurafat, kita bisa katakan. Makanya khurafat itu harus diperangi. Tapi mereka tidak mampu, ya kan, sama sekali menyentuh kuburan Nabi, karena kuburan beliau di rumah beliau dan bukan di masjid beliau, dan dikelilingi dengan tembok, apalagi dijaga dari perbuatan orang-orang yang ingin melakukan apa ini, perbuatan-perbuatan yang berselisih dengan tuntunan Rasul. Nah, jika kita lihat ada kuburan di dalam masjid, maka kita sebagai seorang muslim melihat lebih dulu mana, kuburannya atau masjidnya. Apabila kuburannya lebih dahulu dari masjidnya, maka masjidnya yang kita pugar dan kita pindah ke tempat lain. Tapi apabila masjid yang lebih dahulu dari kuburannya, maka kuburan yang kita pugar dan kita pindah tulang belulangnya di pekuburan umum. Dan kita tahu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dan dibawa oleh Aisyah dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadhdhiru ma sana'u. Rasulullah mengatakan Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid, dan Rasulullah memperingatkan umatnya dari perbuatan tersebut. Supaya apa? Tidak terjatuh kepada perkara perbuatan syirik ini. Karena ini akan memunculkan, ya kan, kuburan-kuburan lain akan memunculkan perbuatan-perbuatan syirik yang lainnya, sehingga ketergantungan manusia kepada makhluk dan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ada sebab lain yang menjadikan beliau dikubur. Nah, ini yang perlu kita tekankan dan kita jelaskan lagi. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikubur di tempat yang sekarang kita lihat? Sekarang tempat yang kita lihat ini yang dikebumikan di situ Rasulullah adalah merupakan kamar Rasul. Tepatnya kamarnya Aisyah, rumah Rasulullah, dan Rasulullah dikebumikan di kamarnya Aisyah. Tahukah kita sebuah hadis yang jelas mengatakan, dan ini sebagai petunjuk dan pengetahuan bagi kita, karena tidak ada seorang nabi pun yang wafat kecuali dikubur di tempat dia dicabut nyawa, dan tidak ada seorang nabi pun Allah cabut nyawanya kecuali di tempat di mana dia disukai untuk dikebumikan di situ. Dan tidak mungkin ini berlangsung tanpa petunjuk dari Allah. Karena jelas mereka para nabi adalah orang-orang yang maksum. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, lan yuqbara nabiyyun illa haitsu yamut. Tidak ada seorang nabi pun dikuburkan atau dikebumikan kecuali di tempat dia wafat. Kalau kita katakan Rasulullah kuburannya di dalam masjid, berarti sabda Rasulullah menyelisihi ucapannya sendiri. Tapi yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah dikuburkan di rumahnya, di kamarnya Aisyah. Dan para sahabat pun telah sepakat untuk menguburkan Nabi di rumahnya, karena mereka khawatir nanti dijadikan sebagai berhala yang disembah. Nah, sekarang kita kita temukan sedikit, ya kan, syubhat. Karena perluasan seakan-akan kuburan Nabi atau rumah Nabi masuk ke dalam masjid. Maka kita perlu tahu kenapa sampai itu terjadi. Pertama, perlu kita ketahui bahwa Masjid Nabawi, Masjid Rasul, pertama kali didirikan tidak di atas kuburan. Karena masjid tersebut didirikan di masa hidup Rasulullah. Ini kesatu. Kedua, sesungguhnya Rasulullah tidak dikuburkan di dalam masjid, tetapi dikebumikan di dalam rumahnya, di kamarnya Aisyah. Ketiga, tindakan memasukkan rumah-rumah Nabi termasuk di dalamnya adalah rumah atau kamar Aisyah ke dalam masjid, tidak berdasarkan kesepakatan para sahabat yang ketika itu masih hidup, para tabi'in atau tabi'ut tabi'in, tetapi itu terjadi setelah generasi dari sahabat itu tinggal sedikit, tepatnya tahun 94 Hijriah ketika terjadi perluasan masjid, dan tindakan itu perbuatan yang tidak disepakati oleh para ulama, bahkan ditentang oleh sahabat dan para tabi'in, diantaranya adalah Sa'id bin Musayyab yang menentang habis-habisan perluasan yang menuju kepada rumah Rasulullah SAW. Dan sampai sekarang perlu kita ketahui, kuburan Rasul tidak berada di masjidnya, karena kuburan beliau pada hakikatnya berada di bekas kamarnya, terpisah dari masjid, dan masjid tidak didirikan di atasnya. Untuk itu tempat ini dijadikan terpelihara dan dikelilingi, ya kan, 3 lapis dinding, sedangkan dinding-dinding tersebut berada di sudut jauh dari kiblat, hingga setiap orang jika melakukan sholat tidak mungkin menghadap kuburan tersebut, ya kan, karena apa, tidak berada di arah kiblat. Dengan demikian maka hilanglah permasalahan syubhat yang terkadang ini menjadi alasan bagi para pengagung kuburan untuk membangun masjidnya di atas kuburan atau berwasiat untuk dikebumikan jasadnya di dalam kuburan, di dalam masjid, atau di pekarangan, atau di luar masjid. Dan perlu sedikit saya jelaskan sebagai tambahan di sini, kenyataan yang menyedihkan, saudara-saudara sekalian, di Mesir jumlah makam para wali yang tersebar di kota maupun di pedesaan mencapai 6.000 makam. Ini makam-makam tempat ngalap berkah. Dan ini yang dijadikan alasan, seluruh dunia melakukan seperti itu. Terus kenapa? Kalau seluruh dunia salah, terus kita ikut salah. Kebenaran yang Allah turunkan itu satu, itu yang harus kita ikuti. Walaupun yang mengikuti dan memerintahkan satu orang. Wa qalilun min ibadiyah asyakur. Islam bukan sistem mayoritas, tapi Islam sistem aturan yang ditetapkan oleh Allah. Kalau kebenaran itu dipegang oleh satu orang, maka yang kita ikuti satu orang tersebut, walaupun seluruh orang melakukan perbuatan maksiat. Nah, semuanya menjadi pusat-pusat dan berbagai bentuk perayaan bagi para pengikut dan simpatisan masing-masing dari makam-makam tersebut, saingan. Bahkan akan sulit menemukan satu hari saja sepanjang satu tahun yang kosong dari perayaan haul seorang wali di sebuah lokasi di Mesir. Menurut mereka, suatu daerah yang kosong dari makam wali, maka daerah tersebut tidak memiliki berkah. Nggak ada berkahnya. Kalau nggak ada kuburan wali, makanya mereka beromba-romba walaupun harus ngubur kucing atau ngubur, ya kan, sapi untuk dijadikan sebagai kuburan wali. Makam-makam tersebut terbagi menjadi besar dan kecil. Semakin besar, semakin megah bangunannya, dan semakin masyhur penghuni kuburan tersebut, maka semakin besar pula pengaruh, ya kan, dan semakin banyak pengunjungnya. Di antara makam-makam besar yang terdapat dan berada di Kairo adalah makam Husain, makam Zainab, makam Aisyah, makam Sakinah, makam Nafisah, makam Imam Syafi'i, makam Laits bin Sa'ad, ditambah lagi makam Al-Badawi di Tanto, makam Dasuki di daerah Dasuk, Syadzili di kampung Humaytharah, serta sebuah kuburan yang diklaim sebagai kuburan Husain, yang banyak orang bahkan berhaji ke sana serta mendekatkan diri kepada kuburan tersebut, bernazar, berkorban di kuburan tersebut, bahkan sampai mereka bertawaf, meminta hujan, dan memohon dipenuhi hajat mereka ketika sedang kesusahan. Makam Al-Badawi setiap tahunnya memiliki satu musim yang menyerupai musim Haji Akbar. Orang-orang berbondong-bondong datang ke sana dari dalam maupun luar negeri. Kuburan ada namanya kuburan Jalaluddin Ar-Rumi. Di atas kuburannya itu tertulis apa? Bisa diterima oleh 3 agama. bisa diterima oleh tiga agama, Yahudi, Islam, dan Kristen. Dan ini diklaim sebagai kuburan wali kutub. Anda tahu istilah wali kutub? Kalau udah wali kutub ini berarti walinya sudah penjaga dunia, penjaga salah satu ujung dunia. Enggak ada sebuah kejadian di alam ini kecuali dia ikut berpengaruh, karena proposalnya lewat dia dulu. Ini kehebatannya. Di Damaskus terdapat makam Nabi Yahya. Makam ini berada di Masjid Umawi. Di samping masjid juga terdapat kuburan Salahuddin Al-Ayyubi, Imaduddin Zangki, para pahlawan jihad atau pahlawan perang salib, kubur-kuburan yang lainnya yang dijadikan tempat sebagai tawasul. Kemudian di Syam, di Damaskus saja terdapat 194 makam. Yang terkenal 44 makam. Kemudian di Turki ada 480 masjid jami, yang hampir tidak ada satu pun kecuali di dalamnya ada makam. Yang terkenal adalah masjid yang dibangun di sebuah kubur dinisbatkan kepada Abu Ayyub Al-Ansori. Di India terdapat 150 makam yang terkenal menjadi tujuan bagi ribuan pengunjung. Di Irak, di Baghdad saja terdapat 150 masjid jami, dan hanya sebagian kecil saja di antaranya yang tidak ada makamnya. Di Mosul ada 76 makam. Belum termasuk makam-makam yang lainnya. Ini dijelaskan dalam buku Al-Inhirafatil Akadiyah. Di India ada kuburan Syekh Bahauddin Zakaria Al-Miltani sebagai tujuan tempat ziarah besar, tempat nazar, berkurban. Di Pakistan terdapat makam besar Syekh Ali Al-Hajuri di Lahore. Ya kan? Dan anehnya banyak orang yang terpengaruh, padahal sebagian besar makam-makam tersebut hanyalah rekayasa. Nah, yang perlu kita perhatikan, Hussein, makam Hussein misalnya. Kita lihat, Hussein memiliki kuburan di Kairo yang menjadi tujuan ziarah. Dia juga punya kuburan di Askolan, di kaki Gunung Jausan, sebelah barat Halab. Ya kan? Enggak, maaf, pertama di Kairo, kedua di Askolan, yang ketiga di kaki Gunung Jausan, sebelah barat Halab, terdapat makam juga yang dinisbatkan kepada Hussein, kepala Hussein. Kemudian di tempat-tempat lain yang diklaim sebagai tempat Hussein, di Hanana, sebuah daerah terletak antara Najaf dan Kufah. Kemudian di Madinah, di samping kuburan ibunya Fatimah. Di Najaf, di samping kuburan yang dinisbatkan kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib. Di Karbala, yang dikatakan sebagai apa, bahwa kepalanya telah dikembalikan kepada jasadnya. Tum lihat, ada 7-8 kuburan Hussein yang dijadikan tempat ziarah. Yang benar yang mana ini? Coba bayangkan. Dan semuanya jadi tempat ziarah, tempat ngalap berkah. Kemudian Zainab putri Ali bin Abi Thalib. Yang Zainab ini meninggal di mana putri Ali bin Abi Thalib? Di Madinah. Dan dikuburkan di Baqi. Namun terdapat sebuah kuburan yang dinisbatkan kepada Zainab di Damaskus, yang dibangun oleh orang-orang Syiah. Padahal Damaskus saja belum pernah. Kitab-kitab sejarah satu pun tidak pernah menyebutkan bahwa Zainab pernah datang ke Mesir, baik pada masa hidupnya ataupun meninggalnya. Damaskus ada, Mesir ada. 2. Penduduk Iskandaria di Mesir memiliki keyakinan kuat bahwa Abu Darda dikebumikan di kota tersebut. Dan katakanlah seperti hal di atas dalam membantah mereka tentang makam Rugayyah putri Rasul ada di Kairo, yang didirikan oleh istri Khalifah Daulah Fatimiyah Syiah. Padahal Rugayyah dinikahi oleh siapa? Utsman. Meninggal sebelum Rasulullah. Seluruh anak Rasulullah meninggal sebelum Rasulullah, kecuali Fatimah. Dan Rasulullah tahu, karena Rasulullah yang memandikan dan mengebumikan. tapi kok bisa kuburannya di kayu? Dan katakan juga yang sama, bantahan tentang makam Sakinah putri Ali bin Abi Thalib. Di antara makam-makam yang terkenal lainnya, makam Ali bin Abi Thalib di Najaf di daerah Irak. Yang ini adalah merupakan kuburan palsu karena Ali yang benar dikebumikan di istana pemerintahan Kufah. Di Basra terdapat kuburan Abdurrahman bin Auf. Padahal beliau meninggal di Madinah. Di Halab terdapat kuburan Jabir bin Abdullah. Padahal dia meninggal di Madinah. Sekelompok orang di Syam menisbatkan sebuah kuburan sebagai milik Rubaiyah, Ummu Kulthum, dua putri Rasulullah serta istri Uthman. Padahal mereka berdua meninggal di Madinah dan dikebumikan di Baqi. Dan lain sebagainya. Di Hadramaut terdapat kuburan yang diyakini sebagai milik Nabi Soleh. Padahal Nabi Soleh meninggal di Hijaz. Di Yafa, daerah Palestina, terdapat juga sebuah kuburan yang dikatakan sebagai kuburannya Nabi Soleh. Dan di sana juga terdapat kuburan Nabi Ayub yang diziarai. Yang benar mana? Coba kalau kita mau berpikir. Nah, kadang karena taklid buta, tidak adanya ilmu, lemahnya akidah tauhid kita, makanya harus kita pertama tanamkan kepada anak-anak kita apa? Tauhid, akidah, supaya mereka tumbuh menjadi orang-orang yang kuat tauhidnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, ketergantungannya mutlak kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa diombang-ambingkan oleh ini isu para kiai duku yang ingin hanya mencari apa ini kenikmatan dunia, mendapatkan harta, tapi sebagai gantinya menyesatkan manusia. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, menjadikan kita sebagai orang-orang yang sadar untuk bisa lebih beragama dan mempraktikkan Islam dengan secara benar, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan dan direalisasikan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.